Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqadri wa maqdiran azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan li yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam ini kita diberikan Allah kesempatan untuk beriktikaf di masjid taqarrub ilallah, mempelajari Islam dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan hadis. Sekarang kita masuk ke buku Bulughul Maram, Babul Wudu. Ya. Wudu ini termasuk syarat sholat tapi tidak termasuk rukunnya. Artinya kharijul mahiyah, di luar daripada substansi sholat sebenarnya, tapi berhubungan. Ya. Kalau ada menurut ulama, ada orang mengatakan bahwa sholat sah tanpa wudu. Banyak ulama mengatakan itu sudah kafir gitu ya. Kalau mengatakan nanti di wudu ini banyak persoalan juga akan muncul. Ya misalnya boleh enggak misalnya kita berwudu pindah-pindah tempat gitu loh. Misalnya cuci muka di sini, cuci tangan di Gejayan gitu. Cuci kaki di Malioboro. Sholat di Purwakerto ya. Kering mana itu nanti. Banyak nanti kan sholat itu. Baiklah, kita mulai dari hadis pertama. Babul wudu, hadis pertama. An Abi Hurairata radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Dari Abi Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, hadis rahim Bukhari, laula an asyqa, seandainya lah tidak asyqa, berat ya. Dalam fikih itu kata-kata masyaqqah itu artinya adalah berat. Jadi berat ini bisa menjadikan hukum itu tidak berlaku. Contohnya kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, dia bekerja di bawah terik matahari yang sangat berat dan itu masyaqqah buat dia, berarti boleh dia tidak berpuasa. Dulu pernah kita ceritakan ketika para pemain bola Mesir ada Piala Afrika, jatuhnya pas Ramadan gitu. Mereka minta fatwa kepada Darul Ifta supaya boleh tidak berpuasa, alasannya main bola itu. Waktu itu tidak dikabulkan. Tapi kemarin Jerman mengabulkan dengan syarat main bola itu adalah mata pencariannya gitu. Kalau di Eropa ya bola itu mata pencariannya. Kalau kita mata keributan gitu. Laula ana syukqa ala ummati, kalau seandainya lah tidak memberatkan kepada umatku. Seandainya tidak ya. Ya berarti agak memberatkan gitu loh. La amartuhum, saya akan memerintahkan mereka. La amartuhum. La itu saya akan ya. Takkit bisiwaki, siwak. Nah, siwak ini kalau Rasulullah bersiwak itu pakai kayu irak ya. Di sini enggak ada kayunya. Kayu irak tuh murah sekali. 10 rial tuh bisa satu genggam begini. Itu kayu sejenis yang selalu Rasulullah pakai kalau sholat gitu. Malah banyak ulama mengatakan kayu siwak ini bisa memudahkan arwah kita dicabut gitu. Dulu hadisnya begini, sewaktu Rasulullah sakit keras di pangkuan Siti Aisyah, saat itu Abdurrahman bin Abi Bakar, adik daripada Siti Aisyah, lagi megang siwak gitu loh. Rasulullah minta itu, siwak itu. Lalu dipakai Rasulullah, tak berselang lama kemudian, ya Rasulullah meninggal itu. Makanya banyak ulama mengatakan, siwak itu bisa memudahkan juga arwah nanti kita berpisah dengan badan gitu loh. Tapi kalau kita kan gak mungkin gosok gigi itu, mana sempat gitu loh. Kadang-kadang, yang begitu-begitu itu ya gimana ya, kalau sekali Rasulullah melakukan kan belum masuk kategori sunnah itu. Ulama itu kadang-kadang mengambil pendapat itu kadang-kadang salah. Misalnya dulu ada seorang ulama, istrinya hamil, ketika melahirkan dia letakkan Fathul Bahri di atas, karena dia ngajar Fathul Bahri di masjid di perut istrinya gitu loh. Anaknya lancar keluar gitu loh. Akhirnya murid-muridnya menjadi ikut-ikutan gitu loh. Kalau istrinya hamil, keluar fatwa, siapa yang menaruh Fathul Bahri di perut istrinya, istilah kaliannya lancar. Lah kata saya, ya iya, Fathul Bahri kan 13 jilid saya bilang. Ditaruh di wanita hamil ya berat banget 13 jilid begitu. Ya. Jadi kalau tidak memberatkan, kalau kita tidak merasa berat tentang siwak, ya baguslah kita bersiwak ya, gosok gigi sewaktu kita sholat. Ma'akuli wudu'in, setiap kita berwudu. Ini masalah wudu juga kita jelaskan kemarin. Salah satu hal yang tempat yang kita selalu didoakan ke malaikat adalah orang yang selalu tasalsul wudu. Ya saya kadang-kadang kalau ingat hadis ini saya pakai, cuma kadang-kadang sering lupa ya. Jadi kalau bisa teman-teman, wudu itu kalau bisa jangan putus. Wudu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi kalau bisa ya. Sebab kata ulama, mana tahu ajal kita nanti dipanggil, mudah-mudahan kita dalam kondisi berwudu itu. Tapi sulitnya kalau malam itu yang mau tidur itu. Kalau kita wudu sebelum tidur, biasanya baru rebah itu udah buang angin ya. Setan kan enggak mau kita hebat tuh. Nah, itu kita malas lagi berwudu itu. Soalnya kalau wudu nanti ngantuknya hilang gitu. Ya. Kalau tidak memberatkan ya, tasalsul wudu itu bagus sekali. Ulama dulu tuh selalu apa tidak mau wudunya tuh terputus itu. Ya saya juga kadang-kadang kalau lagi ingat ya, kalau lupa kadang-kadang ya pas batal ya lama lagi nanti wudunya gitu loh. Ya bisiwak inda ma'akulli sudu'in. Tentang sifat wudu Nabi, wan hamron anna Utsman da'a bi wudu'in. Hadisnya agak panjang. Faghosala kafaihi salasa marrat summa tammadmadha wastansyaqa wastansara summa ghosala wajhahu salasa marratin summa ghosala yadahu al-yumna ila mirfaqin salasa marrat summa yusra misla zalika summa masaha bi ra'sihi summa ghosala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini salasa marrat sumal yusra misla zalika summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Ini Utsman bin Affan melihat wudunya Rasulullah, bagaimana Rasulullah berwudu, terus menceritakannya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman pernah meminta da'a biwudu'in, air untuk berwudu. Pertama beliau membasuh faghosala kafaihi salasa marrat. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kalau tidak salah dalam hadis lain dijelaskan bahwa kalau kita bangun tidur sebagusnya kita kita cuci tangan kita dahulu 3 kali. Sebab antum la ta'lamu aina batat yadak. Sebab kita tidak tahu bahasa hadis itu di mana tangan kita ini bermalam gitu loh. Jadi mungkin ya kalau kita lagi tidur itu kan kesadaran kita enggak ada ya. Jadi tangan kita tuh kan kemana-mana aja gitu loh. Ya walaupun sebenarnya tidak dalam konteks najis ya. Tapi sebagusnya kita cuci gitu. Kadang-kadang kan kita ketika tidur itu maka tidak sadar gitu loh. Makanya kata ulama, tidur itu termasuk yang membatalkan wudu. Kecuali tidur dalam keadaan duduk. Sebab dalam keadaan duduk itu bisa dijaga ya. Kalau kita buang angin, yakin deh kalau kita pinggul kita tuh masih nempel di lantai ini, insya Allah dia tidak akan keluar. Insya Allah itu, yakin. Tapi kalau terangkat sedikit, nah situ bahayanya. Mengalahkan Fukuyama apa yang di Fukushima yang reaktor nuklir itu. Dulu pernah, ini cerita apa ya, cerita teman saya dulu di pesantren. Jadi ada teman saya itu sakit perut. Waktu itu kejadiannya sholat subuh. Saya ada di masjid pada waktu itu. Adik kelas saya, alumni Madinah. Dulu waktu di pesantren di Padang itu. Dia sebenarnya subuh itu sakit perut gitu loh. Tapi dia tahan-tahan gitu loh. Soalnya abis subuh itu kami wajib kultum ya. Kultum dalam bahasa Arab. Terus dia tahan-tahan nempel ke dinding gitu loh. Nah, temannya datang dari belakang, dia enggak tahu kalau masuk angin gitu lah. Langsung digelitik gitu loh. Tik pam. Itu sampai guru pembina tuh, ya Allah. Ya dia dimarahin, dihukum. Padahal dia enggak salah loh. Dia sudah berusaha begitu, cuma teman di belakang atau begini aja langsung pinggangnya gitu loh. Dia kaget loncat. Ya reaktor nuklirnya pecah itu. Kena tsunami tuh. Luar biasa tsunami itu ya. Oh ya, saya cerita sedikit ya, kemarin saya dipanelkan dengan Pak Abdul Razak dari Ahmadiyah itu. Selasa kemarin ya. Jadi pembicaranya 4. Judul. Jadi ada orang liberal tuh nulis buku Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama. Tapi anak ini masih cetek saya. Sama saya tuh dia enggak terlalu berani gitu loh ya, mengeluarkan liberalnya itu. Mungkin takut dikirim bom juga kayak Ulil ya. Hari itu loh, hari itu Ulil dikirim bom, hari itu kami seminar gitu. Tapi seminarnya di Jogja, Ulil kan di Jakarta. Ulil Asr Abdallah. Abdul Razak dari pembicaraan tuh 4, satu dari UGM Dr. Zainal Abidin Bagir. Karena dia orangnya akademik ya, dosen pasca UGM. Ya dia sebenarnya sama dengan saya pikirannya ini, sama dia tuh sesat gitu. Cuma kan dia bahasanya halus, lembut gitu ya, orang Jogja gitu. Kalau saya kan ceplos-ceplos bahasanya gitu. Habis acara, orang Ahmadiyah pada ngerubutin saya semua. Orang-orang tua itu loh. Ada yang bilang, "Bapak pernah gak masuk Ahmadiyah?" katanya. "Kalau gak pernah, jangan menghukum kami sesat," katanya. Justru karena itu saya gak masuk Ahmadiyah, saya bilang. "Kalau saya masuk Ahmadiyah, tiba-tiba saya mati gimana?" saya bilang. Terus ada lagi orang tua, usianya 75 tahun. Sudah tua jenggotan itu ya. Dia bilang sama saya, "Pak," katanya. "Sudah tua 75 tahun ya. Saya ini dulu Kristen," katanya. "Sekarang saya alhamdulillah masuk Ahmadiyah," katanya. Terus saya jawab apa? Coba orang ngomongnya setelah acara tuh. Dia marah-marah ke saya. Coba kalau saya nanya dia ngomong waktu seminar itu, dia tanya tuh. "Saya ini dulu Kristen, sekarang Ahmadiyah." Pasti saya jawab, "Enggak ada perubahan dong," saya bilang. Sesak-sesak juga. Jadi waktu itu Pak Zainal Abidin Bagir tuh Ahmadiyah tuh sesat gitu. Tapi kan bahasanya hal. Kalau saya sesat. Jadi saya bilang kekerasan kemarin itu, dia mengkaji kekerasan itu. Itu bukan dilakukan oleh umat Islam. Enggak ada ayat Al-Qur'an hadis yang menyuruh kita menyakiti Ahmadiyah. Dia mau sesat mau apa enggak urusan gitu bilang. Kita cuma berdakwah. Enggak ada NU Muhammadiyah menyuruh, ada enggak kiai-kiai NU itu nyuruh, "Ayo hajar Ahmadiyah," enggak pernah. Kemarin itu orang sewaan semua. Makanya saya kurang suka sama orang liberal ini. Sedikit-sedikit menyalahkan umat Islam, sedikit-sedikit menyalahkan umat Islam. Siapa dulu yang menyakiti Ahmadiyah gitu. Kalaupun terjadi ribut, coba dipelajari, jangan-jangan karena persoalan lain gitu. Sebab kadang yang namanya ribut-ribut itu kan ada aja persoalannya tuh. Kadang mungkin masalah tanah gitu loh. Dia rebutan tanah sama kakaknya, kakaknya Ahmadiyah gitu loh ya. Dia hasut orang, "Wah, Ahmadiyah itu nakal," loh, dihajar ramai-ramai gitu. Padahal persoalan tanah gitu loh. Jangan main menghakim sendiri saja gitu. Nah, kemarin Pak Abdul Razak tuh juga akhirnya ngaku, "Bagi kami Mirza itu nabi gitu loh. Pendamping Rasulullah gitu." Saya jawab begini, "Kalau Bapak memang mengakui Mirza itu nabi, monggo," saya bilang. "Akuin Tuhan juga enggak apa-apa," saya bilang. "Tapi jangan cari pembenarannya dari Al-Qur'an, dari hadis nabi. Itu yang bikin umat Islam marah tuh begitu," saya bilang. "Buat bilang aja lah. Saya baca dari Tazkirah, Mirza berkata, 'Ini Robbi wa Rabbukum fa'buduni,' misalnya ya. 'Saya Tuhan, sembahlah saya,' kata Mirza dalam Tazkirah. Saya enggak marah. Tapi kalian Mirza, kalian anggap nabi, tapi dalilnya dari Al-Qur'an, itu bikin saya marah," saya bilang. "Kalau dalil dari Tazkirah enggak ada urusan saya," saya bilang. "Terserah kalian lah mau ngangkat nabi, Tuhan juga enggak apa-apa tuh Mirza itu." Ya itulah, kita dituduh enggak pernah dialog. Ya udah puluhan tahun kita dialog itu enggak berubah-ubah juga gitu lah. Udah begini aja terus, saya bilang. Pemerintah lagi yang disalahkan, enggak boleh ikut campur dalam masalah apa itu, dalam masalah keagamaan itu. Justru karena itu pemerintah gak ikut campur itu jadi repot, saya bilang. Dulu waktu Orde Baru, Pak Harto itu walaupun dia otoriter ya, tapi kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan otoriter masih perlu untuk negara kayak kita ini yang banyak suku bangsa ini, saya bilang. Dulu Pak Harto itu dia kan bukan ngerti agama, makanya dia dirikan MUI. Kata Soeharto, "Kalau ingin bicara agama Islam lewat MUI. Kalau MUI halal jangan bilang haram, nanti saya marah," kata Pak Harto. "Saya enggak tahu agama gitu, makanya serahkan sama MUI gitu loh." Nah, sekarang MUI enggak dihargain orang lagi. Malah kadang-kadang dihujat segala macam. Akhirnya saya pikir negara kita tuh kayak negara koboi sekarang ya. Semua orang tuh bebas merasa benar semua diri loh agama. Jadi kalau bahasa saya pemerintah tuh ngomong begini, kalian suka-suka kalian aja lah kata pemerintah. Mau FPI kayak mau TIMI suka-suka kalian, mau ribut juga nggak apa kata pemerintah. Tapi jangan ganggu kami, mungkin gitu kata pemerintah ya. Kami sibuk dengan pemilu 2014, mungkin itu maksudnya itu. Kalian mau ribut kayak sama kalian nggak urusan kata pemerintah. Coba sekarang, udah kayak koboi benar negara kita ini. Orang bikin bom, bom buku tuh begini kali ya, kayak buku ini ya, isinya bom di dalam gitu ya. Hebat sekali Indonesia ini ya. Coba sekarang karena gak ada lagi perhatian pemerintah, gak rasa aman tuh udah gak ada ya. Penjahat punya pistol gitu ya, nyolong di siang-siang bolong gitu lah. Polisi dia tembak gitu lah. Duh. Kemarin anggota DPR juga minta dibekalin pistol ya. Kami juga mau pistol dong, kami sudah gak aman gitu lah. Dijawab sama Republika, sekalian aja minta kuda sama topi gitu. Biar kayak koboi gitu. Terakhir Satpol PP minta pistol lagi. Aduh, kalau gitu kayak Amerika aja lah, semua dibebasin pistol gitu. Saya juga dosen nanti ngajar pakai pistol saya. Mahasiswa juga pakai pistol. Lah. Pak, kenapa nilai saya gak keluar pak? Syung, syung. NT itu jarang masuk, syung, syung, mantap ya. Mengarami itu kampus loh. Aduh. Jadi Indonesia itu selamat datang negara koboi itu loh. Enggak ada lagi pemerintah peduli sama kita itu loh. Makanya saya bilang, walaupun Pak Harto begitu-begitu ya dia otoriter juga ya. Ya tapi masih ada rasa aman lah gitu loh ya. Mana tadi kok sampai ke sana itu? Gara-gara Ahmadiyah ini enggak tobat-tobat itu. Loh. Ya kalau dia enggak mau bubar ya udah begini aja terus saya bilang. Nanti kalau ribut ya udah nikmati aja paling setahun sekali. Anggap aja ulang tahun. Ya, gimana disuruh bubar enggak mau, disuruh ini enggak mau, ya udah. Ya, ini masalah wudu kok sampai ke sana ini. Membasuh tangan 3 kali, sumatab tamat madho. Tamat madho itu berkumur-kumur ya. Jadi walaupun ini termasuk bukan termasuk rukun wudu, tapi Rasulullah selalu melakukan berkumur-kumur. Wastansyaqo itu memasukkan air ke hidung. Berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Di sini tidak dibilang apa ya? 3 kalinya. Jadi setelah membasuh tangan 3 kali, matmadoh sekali, wastansyaqo sekali, terus dikeluarkan lagi, masukkan air ke hidung terus dikeluarkan lagi gitu. Di sini tidak disebutkan 3 kali berarti sekali saja ya. Suma ghasala wajahahu. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Jadi hadisnya ada ya, selasa marot 3 kali itu ada. Walaupun kata ulama yang wajib itu cuma 1 kali. Ini gosala ya. Jadi mohon maaf, wudu itu enggak boleh misalnya ada saudara kita sakit. Terus wudu itu kita lap pakai handuk itu enggak boleh itu. Memang hadisnya itu gosala membasuh itu loh. Membasuh itu airnya kita apa ya? Kalau sekarang kan pakai kran ya, kalau dulu kan pakai ini tuh. Memang dibasuh enggak boleh, dilapin tuh enggak boleh. Sini ghosala, ghosala itu membasuh ya. Membasuh wajah. Nah, wajah ini menurut ulama adalah mulai dari ujung ini sampai di bawah gendang telinga, sampai ke bawah sini. Jadi jenggot ini termasuk wajah ya. Wudu-wudu hati-hati. Jadi kalau jenggotnya tebal ini, orang Ahmadiyah jenggotnya tebal-tebal juga ya. Bagi saya jenggot enggak ada ukuran kebenaran lah. Walaupun jenggotnya sampai jempol kaki juga ya. Kalau sesat ya sesat juga. Guru Jet Li itu juga sampai jempol kaki. Kalau seandainya jenggot lah jadi ukuran, berarti Pepi sama Ahmad Dhani itu cocok jadi ustaz. Ya. Jadi jenggot ini termasuk bagian wudu ya. Jadi kalau kita berwudu jenggot ini, itu harus diginikan loh. Ya. Air itu harus kena ke permukaan ini lah. Sebab wajah itu termasuk sini. Ya. Di bawah kuping sini wajah. Itu definisi wajah. Sebab kalau kita menghadap seseorang, ini yang berpaling tuh ini ya. Kalau kita dia panggil sana, berpaling ke sana kan. Kan ini enggak tinggal di sini dah. Dia ikut. Itu aja. Sampai ke ujung kuping, lihyah. Ini namanya lihyah ini apa? Apa namanya ini? Lihyah lah apa namanya? Lahya, rahang, rahang. Bahasa kitanya rahang. Ini juga termasuk apa ya? Ya, itu wudu. Itu wajah. Wajah itu kan dalam bahasa artinya menghadap ya, wajah. Wajah itu wajhiyah itu. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaq. Jadi kemudian Rasulullah Utsman membasuh tangannya yang kanan sampai siku. Bagaimana kalau orang tidak punya tangan? Nah, persoalan dah. Atau tangannya terpotong sampai siku. Ya. Apakah dia perlu juga membasuh sebagian ini? Menurut sebagian ulama, tidak perlu. Ada juga sebagian pendapat saya temukan, dia hanya membasuh yang tertinggal dari bagian tangannya. Jadi kalau misalnya terpotong di sini, jadi yang dibasuh sini itu. Tapi kalau terpotongnya di sini, di apa namanya ini? Di ya, pundak ya. Sepotongnya di pundak. Itu ada pendapat saya temukan itu cukup apa ya? Tapi enggak tahu ini pendapatnya mungkin lemah ini. Dia membasuh juga seolah tangan tuh ada itu. Ini jadi lucu bagi saya itu. Iya. Mubazir. Iya, mubazir air kali ya. Tapi ada pendapat saya temukan itu. Kalau terpotongnya sampai di sini gitu loh. Tapi kalau terpotongnya sampai sikut, katanya yang sisa tangan ini itu aja yang dibasuh enggak apa-apa itu. Ya. Salah sama rot tiga kali. Nah, hadisnya tiga kali ya. Hadis muttafaqan lain. Sumal yusra misla zalika. Kemudian tangan yang kiri misla zalika. Persis seperti yang dilakukan tadi. Suma masaha bi ra'sihi. Nah, kemudian menyapu. Masaha itu jadi bukan membasuh ya. Hati-hati. Sebab ada juga pendapat saya temukan. Teman-teman tuh ada yang berwudu saya lihat tuh membasuh. Jadi kepalanya ditaruh di bawah keran gitu ya. Butuh-butuh basah semuanya gitu loh. Ada sampai sekarang teman saya itu ada itu. Tapi kalau hadis ini semua masaha. Masaha itu bukan gosala ya. Masaha itu hanya air kita ambil begini ya. Cuma ada 6 pendapat tentang kepala ini. Pendapat pertama, seluruh kepala. Jadi kalau kita berwudu ya air tangan kita terus kita sapu ke seluruh bagian kepala ini. Ada menerjemahkan sepertiga kepala. Sebab dalam Al-Quran itu wamsahu biru usikum. Yang dinamakan ru'us itu adalah katanya sebagai sepertiga kepala. Jadi boleh sekitar sini saja ya. Sebab kata-kata bi, wamsahu bi ru'usikum, bi itu katanya, itu untuk menunjukkan sepertiga. Coba dalam ayat lain, bi itu untuk sepertiga itu. Ada yang mengatakan minimal 3 helai rambut. Dikiaskan dengan kalau kita naik haji, tahallul, itu cukup minimal 3 helai rambut itu. Baru nanti kita bebas dari pakai ihram, boleh melakukan apapun ya yang dilarang selama kita berhaji. Makanya ada juga teman kita yang berwudu ya hanya sekadar nempel saja tuh. Takut sisirannya rusak gini. Ada yang sepertiga kepala itu ya. Ya, tapi kalaupun mau meletakkan kepala di bawah keran ya monggo aja bagi saya itu ya. Asal airnya banyak gitu. Tapi kalau hadisnya cuma wamsahu ya. Al-Qur'an juga mengatakan wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa idza kuntum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum dan sapulah. Sapu ya. Bukan apa? Ya. Wa summa masaha bi ra'sihi summa ghassala rijlahul yumna, kemudian membasuh kakinya yang kanan. Hadis tentang wudu ini banyak sekali ya. Jadi kuping bagaimana gitu. Nah, dalam hadis lain juga disebutkan setelah membasuh kepala, menyapu kepala terus membersihkan kuping gitu. Kemudian membasuh kaki kanan ila ka'bain sampai mata kaki ya. Ka'bain itu mata kaki ya. Berarti apakah sampai dengkul gitu loh. Ya, tapi kalau dalam hadis lain kata Rasulullah, orang Islam tuh nanti dikenali di akhirat dari bekas wuduknya itu. Jadi nanti anggota wuduk tuh bercahaya nanti di akhirat. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian bisa fayutiluhu, maka panjangkanlah itu. Jadi kalau misalnya perintahnya sampai sini, kita lebihkan sini gak apa-apa itu. Nanti kan bercahaya barang kita kan jadi banyak gitu lah ya. Kaki kita nanti ya, orang sampai mata kaki, kita sampai dengkul gitu loh. Bercahaya itu kan mantap itu. Kalau bisa. Tapi wajibnya cuma sampai mata kaki. Salah sama rot tiga kali. Suma yusra kaki kanan. Berarti kiri ya. Cuma mendahulukan yang kanan. Dulu sudah kita riwayatkan hadis. Rasulullah yuhibbu antayamuna fi kulli syai'in. Rasulullah tuh sangat suka tayamuna, melakukan yang kanan dalam segala hal. Hatta fitana ulihi, pakai sendal Rasulullah kanan dulu. fitasyaurihi, sisir yang kanan dulu. Jadi kalau Rasulullah bersisir ini dulu gitu lah. Saya enggak tahu dulu Rasulullah bersisir pakai apa ya, saya juga enggak tahu itu. Sebab masalah sisir ini riwayatnya banyak ya. Ketika Aisyah haid, Rasulullah habis berwudu, malah minta disisirkan sama Aisyah. Rambut Rasulullah kan panjang. Sampai bahu beliau nih ya, rambut Rasulullah panjang. Makanya kalau ada orang yang pengen panjang seperti Rasulullah, bagi saya monggo aja enggak apa-apa ya, asal rapi gitu loh. Ya tapi jangan rambutnya aja, sholatnya juga sebelum. Rambut Rasulullah tapi sholat enggak gitu. Rambut Nabi ini gitu. Enggak pernah sholat. Jangan rambutnya. Jadi sewaktu Aisyah haid, Rasulullah mengeluarkan kepalanya ke luar jendela. Ya Aisyah, tolong sisir rambut saya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya haid gitu. Kata Rasulullah, haid laisa fi yadayki. Haid itu tidak pada tanganmu gitu. Jadi orang haid ini tidak najis ya. Satu-satunya agama yang memerdekakan masalah haid ini ya Islam lah. Sebab dulu di zaman Yahudi, itu orang haid itu diungsikan loh. Orang haid itu dibikin perkampungan khusus untuk haid gitu. Jadi wanita haid itu di sana semua. Dia enggak boleh berhubungan dengan keluarganya, coba bayangkan. Enggak boleh melayani suaminya, enggak boleh bertemu dengan anaknya sampai dia bersih itu loh. Begitu Yahudi memperlakukan orang haid dulu itu loh. Makanya Islamlah yang pertama memperlakukan selama tidak selama tidak melakukan hal-hal yang dilarang ya. Jadi dia boleh tidur bersama suaminya, Islam yang pertama itu. Malah Rasulullah pernah membaca Al-Quran di paha Rasulullah ketika itu, di paha Siti Aisyah ketika Siti Aisyah dalam keadaan haid. Ini juga bisa menjadikan hukum bagi kita bahwa kita boleh membaca Al-Quran mungkin di tempat-tempat kotor ya. Nah, Rasulullah itu pernah membaca Al-Quran di pangkuan Siti Aisyah. Aisyah itu lagi haid pada saat itu gitu. Kalau memang enggak boleh di tempat kotor, kenapa Rasulullah baca waktu itu gitu ya. Jadi Islam itu betul-betul apa ya, memerdekakan wanita itu Islam lah pertama ya. Makanya kalau bilang Islam mendiskreditkan perempuan, gua enggak ngerti sejarah itu orang. Islamlah yang memerdekakan, memberikan hak waris, menikah harus seizin dia, gitu loh ya. Itu perempuannya apa Islam yang pertama begitu. Sumaqala, kemudian Utsman berkata, Utsman bin Affan ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudhu'i hadza. Saya melihat Rasulullah berwudu seperti wudunya saya ini. Nah, khusus untuk kepala tadi, itu ada hadis lain juga. Jadi pas musim dingin, dia melihat Rasulullah berwudu. Nah, Rasulullah hanya mengangkat sorban beliau sedikit ya. Jadi kalau misalnya ini sorban, beliau angkat sedikit begini, lalu beliau sapu kepala beliau gitu loh. Nah, dari situlah ulama dari hadis itu mengatakan bahwa cukup sepertiga kepala saja gitu loh. Sebab pas musim dingin Rasulullah hanya mengangkat sorbannya sampai ke atas begini gitu loh. Hadisnya tentang wudu ini sangat banyak sekali ya. Ya. Selanjutnya hadis ketiga, jam berapa ini? 5 menit lagi ya. An Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an fi sifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah Sayyidina Ali qala wa masah bi ra'sihi wahidatan. Ali menambah Rasulullah menyapu kepalanya hanya satu kali. Kata Sayyidina Ali. Hasan Husain, cucu Rasulullah, pernah melihat seorang tua berwudu salah gitu loh. Cuma Hasan Husain ingin mengajarkan bagaimana cara orang tua ini berwudu. Caranya bagaimana? Kalau diajarin mungkin marah ya. Akhirnya Hasan Husain tuh menyindir begini. Pak tua. Ya, kata Pak tua. Saya lupa namanya siapa itu. Saya dengan adik saya ini mau berlomba wudu, siapa yang paling bagus wudunya. Coba nanti Pak tua nilai ya gitu. Saya Hasan, adik saya Husain. Tolong nanti kami ingin berlomba wudu, siapa yang paling baik wudunya gitu. Tolong Pak tua lihat gitu. Itu cara dia mengajarkan Pak tua tersebut. Pak tua pertama tuh enggak sadar kalau diajarin gitu loh. Akhirnya betul lomba sempurna wudu segala macam gitu kan. Nah, di akhir itu Pak tua tuh tahu akhirnya. Terima kasih kalian sudah mengajarkan saya berwudu gitu loh. Dia tahu kalau itu adalah kedua cucu kesayangan Rasulullah. Dari Abdullah bin Zaid ya, bin Asim. Jadi dulu pernah Rasulullah tuh mengangkat anak ya. Zaid bin Harisah, dulu dikasih nama Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat Tabani, dilarang mengadopsi anak mengatasnamakan atas nama sendiri itu enggak boleh. Jadi kalau kita nanti mengangkat anak, jangan dinisbahkan ke kita. Tetap anak itu boleh kita pelihara, tapi jangan dia tetap orang lain gitu. Dalam artian, uda'uhu bi abaihim. Kalau mengasih bin, itu tetap bin bapaknya gitu loh. Enggak boleh pakai bin kita itu enggak boleh. Walaupun dia hidup sama kita gitu loh. Makanya setelah air itu turun, Rasulullah melepaskan Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad lagi. Ini yang kata Yahudi dalam sebuah Isra'iliyat. Satu hari Rasulullah main ke rumah Zaid gitu loh. Sampai di tempat, rupanya Zaid enggak ada. Keluarlah istri Zaid. Di cerita itu diteriakkan sama Yahudi, waktu itu si istrinya Zaid memakai pakaian tidur agak tipis gitu loh. Nah waktu itu katanya Rasulullah tergoda, ini kata Yahudi ya, Yahudi Bahlul itu. Itu namanya Isra'iliyat ya, ditambah-tambah sama Yahudi itu loh. Kitab hadis dan tafsir itu banyak yang disusupin Isra'iliyat ya, cerita-cerita Bani Israel itu loh. Ya tapi tidak, mungkin ada ulama yang tidak sempat menyaringnya, akhirnya terbawa juga ke kitab-kitab itu. Nah setelah itu katanya Rasulullah menyuruh Zaid menceraikan istrinya. Katanya Rasulullah mau menikahinya itu loh. Itulah Yahudi itu, enggak ada cerita itu. Nah, kemarin Ahmadiyah juga bikin ngarang-ngarang cerita, langsung saya potong itu. Enggak ada itu, saya bilang. Merah mukanya saya potong. Dia bilang begini, Rasulullah itu pernah bilang sama Sayyidina Ali, ini masalah khatam ya. Dalam surat Al-Ahzab 40, dia pakai Al-Qur'an loh. Ahmadiyah itu malasnya pakai Al-Qur'an itu loh. Wa khataman nabiyyin, kan ada surat Al-Ahzab loh. Jadi khatam itu katanya kan tiga arti. Pertama artinya cincin. Yang kedua stempel. Yang ketiga artinya pemuliaan. Saya bantah. Jangan mencari khatam itu dari kamus, saya bilang. Keliru nanti, saya bilang. Mari khatamun nabiyyin itu kan ayat Al-Qur'an. Mari kita lihat tafsir agak tafsirnya bagaimana itu. Kita lihat hadisnya. Kata Rasulullah apa? Tidak ada nabi, laisa nabiyyu ba'di, laisa nabiyyu ba'di. Berapa kali Rasulullah mengulang begitu, saya bilang. Jangan hanya melihat sekedar itu saja. Nah, katanya Rasulullah pernah bilang sama Sayyidina Ali, "Anta khatimul aulia." Kamu adalah penutup para wali. Nah, ternyata setelah Sayyidina Ali meninggal, wali kan masih banyak gitu loh. Saya bantah, enggak pernah Rasulullah ngomong begitu, saya bilang. Dalam hati saya yang saya cari enggak ada gitu loh. Ya tapi kan saya enggak pernah saya menemukan Rasulullah pernah ngomong sama Sayyidina Ali, "Anta khatimul aulia." Kamu penutup para wali gitu loh. Alasan dia, ketika Allah bilang anta khatimul anbiya, Rasulullah penutup nabi, itu bukan berarti nabi itu sudah habis gitu loh. Jadi boleh aja nabi itu nanti Mirza, Ahmad Musaddiq, Lia Aminuddin, segala macamnya lah. Yang di Bandung itu tukang cukur juga jago jadi nabi ya. Lagi duduk di bawah pohon dapat wahyu gitu. Orang kesambet jin kok dapat wahyu gitu loh. Ngaku jadi nabi dia gitu loh. Jadi boleh saja sampai akhir zaman gitu loh. Dalam hati saya suka-suka kaulah. Tapi jangan cari pembenaran dari Al-Quran. Orang Ahmadiyah itu memang pintar Bapak ya. Sebab orang-orang sesat itu ya. Syiah. Mereka ada konsep takiyah loh. Konsep takiyah itu begini. Di depan orang mereka gak memunculkan Ahmadiyahnya. Ahmadiyah itu pertama buka itu senjata keras-keras ya. Teman-teman gak ada yang ikut kemarin ya. Asyhadu an la ilaha illallah itu. Asyhadu anna muhammadan nabiyyu wa rasulah itu. Depan tok saya bilang, kamuflasi aja orang Ahmadiyah itu. Katanya Tazkirah bukan kitab suci, tapi ada bukti kalau mereka membaca Tazkirah dalam sholat, berarti kan sama dengan kitab suci dah. Ya udah begini aja lah terus saya bilang, ribut juga nggak apa-apa. An Abdillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anha fi sifatin wudu'in Nabi qala wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa akbala biyadaihi wa adbaro. Nah, ini ya. Harus saya kasih contoh ini. Jadi Rasulullah kalau dalam hadis ini beliau menyapu kepala itu begini, tangan di kuping. Nah, itu ke depan lagi. Sekali ya. Di sini dikatakan sekali. Jadi begitu. Nah, makanya banyak juga teman-teman yang berwudu seperti itu ya. Diginikan ke belakang. Gitu. Terus dikembalikan lagi ke depan gitu. Juga begitu. Ya monggo lah, ada 6 pendapat, semuanya punya dalil ya. Ya kalau lagi gundul enak ya semuanya ya. Saya dulu juga gundul lah. Kalau musim panas itu kan enak gundul. Pas sampai di rumah tuh kena angin tuh kayak angin sorga itu, kena air itu. Jadi kalau lagi gundul tuh enak itu. Kalau rambutnya panjang juga susah itu. Apalagi kalau airnya minim lah. Ya. Sudah isya ya? Udah azan ya? Oke. Okay. Sampai hadis saya tanya dulu Abdul bin Zaid tentang wudu Rasulullah SAW. 5 hadis ya, mudah-mudahan bermanfaat menjadi ibadah bagi kita semua. Kita dengarkan suara azan isya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau anggota badan kita khususnya anggota wudu tidak boleh kena air? Ya, enggak apa-apa, enggak usah kita kalau anggota tubuh kita itu bisa penyakitnya bisa bertambah dengan kena air, berarti boleh tidak kena air, kita tutupin enggak ada masalah. Sama dengan puasa ya. Jadi sakit yang dalam Al-Qur'an itu kan wa in kuntum maridun ala safarin min faidatun min ayamin ukhar. Sakit yang kalau kita berpuasa, sakit itu bertambah parah. Jadi kalau sakit gigi, boleh enggak kita enggak berpuasa kalau sakit gigi? Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau puasa sakit gigi itu nambah, berarti enggak boleh. Boleh kita enggak puasa. Bagaimana kalau kita lupa dengan anggota yang wajib dibasuh? Kalau misalnya kita lupa ya, lupa mencuci kaki, sebab yang wajib itu kan wajah, kaki, tangan, kepala gitu ya dalam Al-Qur'an. Kalau lupa misalnya mencuci kaki, ya wudu kita tidak sah. Berarti kalau kita lagi sholat, ya wudu kita harus diulang. Bagaimana kalau ingatnya setelah sholat? Kalau sholat sudah selesai gitu ya. Kalau mazhab Abu Hanifah, tidak. Ya. Kalau setelah mazhab Abu Hanifah itu tidak perlu diulang lagi kalau sudah selesai beribadah. Tapi kalau mazhab Syafi'i katanya sih diulang gitu. Ya ikut mazhab Hanifah tidak apa-apa ya. Mau tanya bagaimana hukumnya bersentuhan dengan lawan jenis? Apakah itu membatalkan wudu? Apakah ini termasuk keluarga? Ya. Masalah membatalkan wudu bersentuhan itu antara mazhab berbeda. Kalau mazhab Syafi'i itu bersentuhan lawan jenis, sengaja tidak sengaja, sedikit banyak, itu batal wudu. Kecuali mazhab Syafi'iyah mengatakan kecuali kalau di Masjidil Haram. Kalau kita misalnya tawaf wudu gitu ya, lalu kita pakai mazhab Syafi'i, bersentuhan membatalkan wudu, itu bisa menyulitkan. Sebenarnya kita tawaf itu kan nyampur tuh. Tawaf putaran pertama senggol tangan perempuan, lari lagi wudu. Di Masjidil Haram itu kan wudu jauh, keluar dulu, gak ada wudu di dalam tuh, gak ada. Lari lagi ke dalam satu putaran senggol keluar lagi gitu lah. Naik haji bisa 3 bulan gitu. Wudu aja udah seminggu-minggu gitu lah. Kecuali di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu memang ada hukum berbeda, tapi nanti kita bahas. Boleh laki-laki dengan perempuan sejajar boleh. Enggak boleh apa? Orang lewat depan sholat, kalau di sini kan kita halangi dah. Kalau di sana enggak boleh gitu lah. Biarin aja orang lalu lalang depan kita sholat enggak apa-apa gitu lah. Kalau Masjidil Haram hukumnya beda ya. Nah, apakah saudara kalau Syafi'i, kalau Imam Hambali mengatakan yang membatalkan wudu bersentuhan walaupun itu istri ya, kalau dengan syahwat, walaupun itu istri, misalnya kita habis wudu ya, terus kita mungkin senggolan sama istri tapi bersyahwat, itu batal juga wudu walaupun dengan istri loh. Jadi kategori Hambali itu adalah bersyahwat dan tidak. Walaupun itu muhrim kita itu termasuk istri, termasuk anak ya. Kalau anak nafsu nggak, ada nggak ayah nafsu sama anak? Ada juga ya, ayahnya Mbah Lul sama anak-anak juga nafsu kan, ada juga. Ya termasuk anak lah gitu kan. Ya sepupu bukan termasuk muhrim ya. Hati-hati, sepupu tidak termasuk muhrim. Selanjutnya, apakah anak angkat mendapatkan warisan? Tidak. Tapi boleh diwasiatkan, boleh. Jadi gak ada istilahnya anak angkat itu tetap orang lain ya. Dan menurut sebagian ulama, seorang istri, kalau ada orang lain di rumahnya termasuk anak angkat itu juga tidak termasuk muhrim ya. Jadi bukan harus dia buka aurat gitu, enggak. Ya. Jadi walaupun anak itu sudah diangkat, diadopsi ya, itu tetap dia menjadi orang lain. Jadi masalah aurat istri juga termasuk diperhatikan kalau ada orang lain di rumah, termasuk anak, kecuali anak sendiri. Ya. Sahkah seseorang menjadi wali kalau walinya itu karena wasiat? Contohnya ada orang meninggal, terus dia mewasiatkan kalau dia menjadi wali di menjadi si fulana. Ini tidak bisa, sebab masalah wali ini jelas ya. Wali itu ada urutannya, enggak ada ayah, kakek, enggak ada kakek nanti paman, enggak ada paman nanti anak paman, enggak ada itu anak paman seayah, enggak ada anak paman seibu. Sampai nanti ke bawah, terakhir-terakhirnya nanti adalah wali hakim. Ya. Jadi tidak ada, boleh mewakilkan ijab kabul, boleh. Jadi misalnya saya mau nikah, tapi saya jauh, saya wakilkan sama adik saya, boleh. Jadi adik saya nanti menjawab, saya terima nikahnya untuk kakak saya gitu ya, dengan mahar kawin seperangkat alat sholat tunai gitu, boleh. Kakek boleh dalam fikih saya temukan, satu-satunya yang boleh menjadi wakil ijab dan kobul itu adalah kakek. Jadi dia yang mengijab, dia juga yang mengkobul itu boleh. Kalau yang nikah adalah cucunya. Jadi cucu kakek itu kan jauh nikah tuh. Saya terima, saya nikahkan Anda, dia jawab, saya terima nikahnya itu. Itu dalam buku, dalam kitab apa saya temukan, Bidatul Mujtahid itu ada itu. Tapi yang lain enggak bisa. Harus ada mujib, ada mukbil gitu. Beda-beda ya. Ya, selanjutnya, apa hukumnya wudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Selama kita yakin tidak ada cipratan ya, najis ke bagian anggota wudu kita gitu. Makanya saya di rumah saya itu tempat wudhu itu saya bedakan dengan kamar mandi ya. Saya hanya khawatir saja. Apalagi kita punya anak kecil. Anak kecil itu kan pipisnya gak bisa diatur. Di mana aja gitu. Seluruh tempat halal buat dia gitu. Nah takutnya kita gak tahu nanti mungkin dia di lantai gitu ya. Ya jadi kalau saya memang di rumah itu sebagusnya kalau bisa ya. Tempat wudhu itu saya pisahkan dengan kamar mandi. Tempat wudhu. Yang ada WC-nya gitu ya. Di sini juga ya, masjid ini pasti ya. Apalagi kita nggak tahu air yang diwudu itu kan air yang apa ya, kadang-kadang dipakai orang untuk beristinja, kita nggak tahu ya, mana tahu gitu lah. Ya kita hindari saja kalau bisa. Selanjutnya, tolong jelaskan konsep pluralisme. Tadi saya jelaskan bahwa pluralisme itu kalau konsep liberal adalah menganggap benar semua agama. Jadi kebenaran itu ada di setiap agama. Jadi Islam bukan agama paling benar. Ini konsepnya pluralisme. Jadi pluralisme yang kita bolehkan adalah menganggap keberadaan agama lain, tapi tidak menganggap kebenaran. Yang paling benar adalah agama Islam. Berarti itu boleh. Nah menurut ulil, Ulil Asrar Abdallah kan mengatakan ya, menurut ulil, Islam itu bukan agama paling benar. Semua agama itu benar, kata ulil. Ini Ulil Asrar Abdallah itu ngomongnya gitu kan. Ya. Itu pluralisme ya. Islam adalah satu ulama. Mamaya bataju rasulina, falaikumalamin, itu jelas hadisnya. Tapi kalau ada orang yang berprinsip seperti itu gitu ya. Ya itu menurut saya ya termasuk aliansi. Sebab bagi saya begini ya. Kalau orang liberal itu kalau saya mengkategorikannya masuk orang munafik loh. Dia Islam, tapi kerjanya menghancurkan Islam. Orang liberal itu kan mengajak kita untuk membenci agama kita itu, ragu dengan akidah kita, ragu dengan syariah itu. Lama-lama kita benci dengan agama kita. Orang liberal itu, Kristen itu kan hancur gara-gara liberalisme, ragu dengan agama, malu dengan agamanya gitu loh ya. Kita digiring untuk membenci agama, ulama dihujat-hujat, Syafi'i dihujat-hujat, tapi Orientalis dipuja setinggi langit itu. Lama-lama kita benci, makanya orang liberal itu belajar Islam itu mulai dari ragu. Berakhir dengan tambah ragu gitu. Kalau kita belajar mulai dari iman, kita belajar bulgul marum ya. Diawali dengan iman, ujungnya nanti bertambah iman gitu. Itu bedanya kita dengan orang liberal ya. Jelaskan konsekuensinya, hukum dari mendatangi istri dari jalan belakang. Bulgul marum begini. Ini masalah hubungan suami istri ya. Sebenarnya dalam Al-Quran, waktu harsakum annasyitum. Silakan kalian mendatang istri kalian dari dengan cara apapun, dengan catatan selama di faraj. Jadi nun sewu ya. Ini saudara nikah di sini tuh. Banyak. Dari belakang pun enggak ada masalah selama tempatnya itu gitu loh, di faraj, bukan di kubul. Ya, dari apa? Ya dari belakang boleh, dari samping boleh, selama di situ gitu loh. Tempat kita bercocok tanam. Nisa ukum hasul lakum faktu harusakum annasyitum. Dengan cara variasi ya, variasi nggak apa-apa itu, selama di situ. Di situ, bukan dikubul, kalau dikubul tuh nggak boleh. Didubur ya, dikubul. Didubur nggak boleh terbalik saya malah. Didubur nggak. Jadi kata orang mendatangi dari zaman Nabi Nuh itu didubur lain itu. Itu nggak boleh itu. Homoseksual itu ya. Tidak jauh dari masalah taharah, berapa kali Rasulullah mandi dalam sehari? Wah, ini pertanyaan enggak tahu saya jawabnya nih. Berapa kali Rasulullah mandi dalam sehari ya? Nanti kita cari hadisnya ya. Saya kalau enggak tahu saya bilang aja enggak tahu, nanti saya ngarang-ngarang repot saya. Kemarin ada cerita begini lah saya temukan apa? Ada seorang kiai ditanya tentang rebonding. Ustaz, boleh enggak rebonding itu lah? Dia jawab nggak boleh itu. Dia nggak tahu arti rebonding itu apa itu. Setelah orang tanya, dia tanya sama santrinya, rebonding itu apa sih itu? Rebonding itu artinya meluruskan lambut. Oh, kalau rebonding itu meluruskan itu. Akhirnya pas dia mau sholat jadi imam, pada jamaah tolong safnya direbonding itu. Tolong safnya diluruskan ya. Dia tolong safnya direbonding. Oh, rebonding luruskan itu. Aduh Pak Kiai. Saya nggak tahu berapa Rasulullah mandi, tapi pertanyaan ini akan saya cari nanti jawabannya. Apakah dua? Safnya direbonding. Nanti jangan dicontoh imam ya, saya direbonding. Repot saya nanti. Diluruskan bukan direbonding. Saya nggak tahu berapa Rasulullah mandi. Mungkin ada yang tahu. Kalau ini jamaah kalau ada yang tahu nggak apa-apa ya. Jangan saya aja jawab. Bantu saya kalau nggak bisa itu. Saya belum pernah berapa kali ya. Sebab kalau di share. Ustaz, berapa kali seharusnya kita makan dalam sehari? Rasulullah tuh enggak ada berapa kali. Cuma kuncinya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang gitu. Kalau orang kayak saya kan sering lapar gitu ya. Lebih dari 3 kali gitu. Dan kenyangnya lama ya, lama itu. Kalau orang usus 12 jari ya saya 12 jengkal gitu. Ya gimana? Ya itu mungkin mandi itu begitu ya, tergantung kebutuhan. Kalau kita banyak berkeringat ya seringlah mandi gitu loh. Berapa kali ya itu ya, makan. Sama juga nih pertanyaan begini ya. Menurut Islam, berapa sih wajarnya jam tidur kita? Nah, ini repot juga ya. Sebab kalau ilmu kedokteran kan 8 jam minimal ya. Tapi kalau saya enggak hitung-hitung itu kok. Menurut saya ya, 4 jam itu sudah cukup bagi saya. Tapi sahabat Nabi nanti ada tidur qailulah. Wa nuqallilu, kami tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur sebelum zuhur. Jadi ada tidur qailulah. Tidur qailulah ini dilakukan oleh sahabat Nabi karena mereka tahajud di malam hari gitu loh. Kita tahajud enggak qailulah ya. Qailulah tuh 1 jam atau setengah jam sebelum zuhur. Bukan setelah zuhur. Kalau kita setelah zuhur ya. Ya, berapa mandi? Mungkin enggak ada Rasulullah, tapi seperlunya aja. Mungkin sekali dua kali kali ya. Apa definisi Yahudi, Nasrani, dan Majusi? Apa perbedaannya? Bagaimana asal-usulnya ketiga agama tersebut? Yahudi itu suku. Yahudi itu berasal dari nabi Yakub. Jadi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub itu namanya Yahudi. Jadi keturunan Yakub itu nanti menjadi Yahudi, Nabi Yusuf, Nabi apa? Sampai nanti kepada Nabi Isa. Itu nama asli Yahudi itu Nabi. Jadi keturunan Nabi Yakub, Yakub itu adalah Yahudi. Saya temukan dalam tafsir Yakub Yahudi. Makanya Nabi Yakub itu punya 4 orang istri. Namanya lupa saya, Ra, ada namanya satu Ra, ada 3. Yang jelas 2 orang istri Nabi Yakub itu adalah mantan budak. Makanya Yahudi kalau menolak Rasulullah, alasannya keturunan Siti Saroh budak, dia juga punya ibu tiri budak itu. Sama-sama budak aja ribut saya bilang. Karena dia hanya tidak mau menerima Rasulullah sebagai nabi, dicari alasannya itu. Ternyata keliru. Nah, Nasrani ini dari kata Najaret. Jadi ada sebuah tempat namanya Najaret ya. Kalau bahasa Ibraninya itu Najaret, itulah dari kata itulah Nasrani itu. Ada juga mengatakan dari kata-kata man ansaru ilallah, penolong. Jadi ketika Nabi Isa berkata man ansaru ilallah, nah, dalam surah Al-Baqarah ya, kita juga mengatakan dari sana. Nah kalau Majusi itu nama agama penyembah api saja, Majus. Saya nggak tahu asalnya Majusi namanya. Tapi kalau Yahudi dari nama orang, Nasrani dari nama tempat. Kalau Yesus dari Kudus ya, Yesus Putra Kudus. Ya, agama. Yahudi itu menjadi agama pada akhirnya. Ya, apa tadi ini? Saya dengar kitab At-Tazkirah itu disusupi ayat Al-Quran. Betul. Kemarin keluar di TV One. Jadi misalnya begini. Dalam Al-Quran itu mereka susupi gini. Mereka bilang itu tafsir. Keliru. Tafsir itu enggak begitu. Gitu. Tafsir itu di pinggir. Jadi misalnya begini. Waqala ya Ahmad. Mereka ganti dengan waqala ya Mirza. Gitu. Tapi kadang-kadang kok masih ada orang percaya. Saya bukan itunya. Masih ada orang percaya itu loh. Ahmadiyah mengklaim kami di Indonesia ini 500 ribu pengikut. Kemarin Pak Abdul Razak itu ngomong. Kami sudah punya cabang di 158 negara gitu loh. Mana aja negara, saya bingung ya. Kami sudah punya cabang di 158 negara gitu. Berarti kami jumlah kami banyak gitu loh. Ya setan juga banyak sebenarnya. Tapi banyak itu bukan berarti benar loh. Setan juga banyak jumlah. Tapi dalam hati saya ngomong itu enggak keluar. Marah dia lagi nanti. Setan juga banyak gitu loh. Kalau masalah banyak bukan ukuran benar apa salah. Sedikit juga gak apa-apa asal benar tuh. Jadi memang betul-betul. Mereka susupin dengan apa. Jadi cerita Ahmadiyah itu begini. Kitab Tazkirah itu disusun. Itu setelah 30 tahun si Mirza ini meninggal gitu. Dan itu wahyu yang diterima oleh Mirza ini. Mereka ngakuin kok itu wahyu. Berarti itu kitab suci gitu. Banyak sekali. Ini panjang ini. Lupa saya baca tadi. Ada keluarga mengangkat seorang anak, tapi sampai ia menjelang nikah anak itu tidak tahu kalau dia anak angkat. Kan kasihan, iya betul sih. Nanti pas nikah binnya diganti. Ya ini masalah ini. Jadi begini ya, kalau kita mengangkat anak, ya dari awal ada saat waktunya nanti kita kasih tahu lah. Jangan disembunyikan. Nanti pas nikah kita di itu. Dia taunya dia bangga anak kita misalnya bin Eka Putra gitu. Sewaktu nikah nanti dibaca bin Abdul Razak dari Ahmadiyah. Kaget tuh dia. Jadi saya bukan anak ayah tuh gitu. Nah, kan. Bukannya nikah di KUA malah di UGD nanti gitu. Pingsan anak itu, kasihan saya tuh. Jadi kalaupun kita nun sewu ya, kalau kita tidak diberikan anak kandung oleh Allah, kan banyak orang yang mengangkat anak ya. Ya suatu saat nanti ketika dia dewasa enggak apa-apa dikasih tahu. Ya tapi dengan sentuhan kasih sayang ya, ayah dan ibu tetap sayang walaupun kamu bukan darah daging kami gitu ya. Ya dikasih tahu, jangan sampai pas nikah itu tahu binnya beda, loh saya anak siapa toh ya katanya. Enggak jadi nikah malah diskusi. Moderatornya KUA. Ya. Apakah ketika menyapu kepala itu harus yang di depan? Jika memakai hadis yang menyatakan minimal 3 helai dan menyapunya rambut sebelah samping belakang, apa boleh? Boleh. Boleh. Sama dengan ini yang mengatakan 3 helai itu kan kiasnya kepada tahalul waktu haji. Kalau kita haji, belakang juga enggak apa-apa gitu loh. Belakang, samping ini ya, atas, samping enggak mana-mana aja enggak apa-apa itu. Apakah harus di depan? Enggak kalau 3 helai ya. Kalau kita mengambil pendapatnya 3 helai. Semuanya ada dalilnya ya pendapat itu. Jadi bagi saya enggak ada masalah gitu begini. Tolong jelaskan hadis yang menerangkan ketika Nabi ditanya mengenai puasa Senin Kamis. Saya pernah mendengar salah satu alasannya adalah beliau lahir. Apa itu benar? Bolehkah kita berpuasa dalam rangka mensyukuri umur di hari kita? Terima kasih. Saya pernah juga membaca hadis. Kenapa Rasulullah puasa di hari Kamis? Kata Rasulullah, li'anna hadzalaim tu'radu 'alayya a'malukum. Hari Kamis itu, hari ini ya. Kamis ya. Hari ini amal kalian tuh diperlihatkan ke saya, kata Rasulullah. Makanya sebagusnya ketika amal kalian diperlihatkan ke saya, kalian dalam kondisi berpuasa. Tu'radu 'alayya a'malukum. Hadisnya hari Kamis itu ya. Jadi hari Kamis itu ada perlihatan amal ya. Nah, hari Senin ya saya temukan hadisnya begitu, belum saya cek benar apa enggak ya. Li'anal hadzalayyam wulidtu fi, karena hari ini saya dilahirkan gitu loh. Dari sini ulama mengatakan bahwa memperingati hari lahir itu mungkin dalam konteks kita berpuasa gak ada masalah ya. Selama jatuhnya bukan di hari-hari yang misalnya Sabtu gitu ya, Minggu. Kalau jatuhnya nanti hari Sabtu, kita tidak boleh kata ulama berpuasa khusus hari Sabtu itu tok. harus kita mulai dari hari Jumat atau kita berjanji kita sambung hari Minggu. Kalau nanti kita berpuasa hari Minggu satu, harus kita mulai dari hari Sabtu atau kita berjanji melanjutnya pada hari Senin. Yang boleh tersendiri hari puasa itu adalah Senin, Kamis, Rabu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, termasuk Jumat sebagian kata ulama. Tapi kalau Sabtu, Minggu enggak boleh. Kecuali kita memang puasa Daud. Ya, itu kan terpisah-pisah enggak apa-apa ya. Jumat, Minggu, Selasa, puasa Daud gitu ya. Cuma kadang-kadang puasa Daud ini kan hitungannya nanti harinya jadi beda-beda gitu ya. Misalnya Senin, Rabu, Jumat. Nah, tapi cuma nanti kan jatuhnya Minggu, Selasa, Kamis, balik lagi gitu ya. Apa tadi sudah ya? Ya. Hari Kamis dan Rasulullah puasa Senin Kamis ya. Bagaimana jika suami istri sedang sholat berjamaah dan tidak sengaja bersentuhan karena tempatnya sempit? Dahi si istri menyentuh tumit suaminya. Bagus pertanyaannya. Rasulullah tuh pernah sujud menyentuh kaki Siti Aisyah ketika Siti Aisyah tidur. Dan Rasulullah tidak membatalkan sholat. Berarti boleh ya? Nah, ada hadisnya nih dalam Sahih Bukhari. Bagus pertanyaannya nih. Bagus karena saya tahu jawabannya. Kenapa saya ingat jalur hadisnya? Jadi Rasulullah pernah sholat malam, kaki Siti Aisyah tuh menjulur begini gitu loh. Rasulullah waktu itu menginginkan sedikit. Mungkin kamar Rasulullah juga kecil mungkin ya. Sholat itu tangan Rasulullah menyingkirkan kaki Siti Aisyah. Berarti nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya jidat istri kena tumitnya suami gitu ya. Kalau kena tempat sempit kali ya, kena tumit sakit juga loh, tok gitu. Enggak batal cuma sakit gitu. Kalau tumit pas kena kepala ya. Terakhir. Banyak juga nih. Bagaimana tanda-tanda kalau wudu kita tidak sempurna? Wah, gimana ini ya? Tanda maksudnya tanda apa ini? Wudu kita tidak sempurna. Mungkin perasaan kali ya. Fisik maupun faedah. Wah. Apa hukumnya meluruskan shaf saat sedang sholat? Misalnya orang di samping kita ya. Ini orang Mesir ini begini. Ini pertanyaannya mungkin pernah saya sampaikan dulu ya. Orang Mesir itu kalau meluruskan shaf, ketika sholat pun dia tetap meluruskan gitu loh. Jadi kita ruku misalnya gini tuh. Ada yang gak lurus, oh dia gini kan loh. Ya bagi saya kalau lagi sholat nggak boleh begitu gitu loh ya. Kecuali kita meluruskan diri sendiri nggak apa-apa, orang lain jangan lah. Kalau orang Mesir begitu, dia lagi ruku pun dia lihat kiri kanan itu sibuk aja yang mikirin lurus itu. Padahal orang Mesir tuh salah dia meluruskan saf. Orang Mesir tuh kalau lurus ini ya saf ini, dia yang ditaruh tuh ini ujung kaki itu loh. Lah kaki itu kan ada yang panjang ada yang pendek tuh, jadi begini-begini itu loh. Nah kalau kita kan tumit gitu loh. Nah, istilahnya lurus kalau tumit itu. Kalau orang Mesir enggak ada garis saf itu. Malah ujung kaki gitu loh. Akhirnya kan ada kaki panjang pendek gitu loh. Kemudian begini, nanti diatur lagi salat. Saya pernah lagi salat begini itu, oh ditarik ke depan gitu loh. Ini ngapain sih orang salat sebenarnya? Orang Mesir gitu emang. Pokoknya ya, ini terakhir ya. Kalau teman-teman salat di Masjidil Haram nanti ya, itu paling enggak khusyuk tuh salat orang Arab. Dia kalau sholat santai, oh matanya kemana-mana, kadang ke atas. Gitu. Yang paling khusyuk sholat tuh ya, performennya itu orang Indonesia. Oh, Akbar, wah Indonesia. Gak tahu hatinya kemana, gak tahu. Kalau orang Arab, orang Arab, Allah. Orang Arab tuh gak ngerti sholat. Ternyata. Apalagi orang Rusia bagian selatan itu loh. Wih, itu kepalanya kemana-mana lagi sholat. Lihat orang tawaf kadang-kadang begini. Gitu. Saya pas sholat di belakangnya itu. Mana sih orang Rusia nih sholat dulu. Tapi menurut mazhab sebenarnya boleh. Selama dada kita tidak berpaling dari Ka'bah itu boleh katanya. Jadi kepala gini-gini gak ada masalah gitu. Selama kalau dada sudah begini baru batal sholat katanya. Tapi kalau saya kebangetan juga sih kalau kepala begini-begini gitu. Ya orang belakang itu. Rusia. Ya jadi ya orang Arab tuh memang gitu sholatnya. Kadang-kadang lagi ruku gini gitu. Kadang-kadang orang lewat dia gini gitu. Pokoknya yang paling kusuk itu orang Indonesia kalau di Masjidil Haram itu. Oh, matanya itu merem-merem. Nahan lapar, bagaimana gak tahu itu. Oke, terima kasih ya.